Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif al-ajru al-muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fahadihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah mutammimatun li masail al-ajrumiyyah تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات. عين المتممة dari Al-Hattab penulis dari Al-Mutammimah. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau berkata, ini adalah mukaddimah dalam pelajaran ilmu bahasa Arab yang menyempurnakan permasalahan berbagai permasalahan kitab Al-Jurmiyah. Dan kitab ini, Mutamimah ini, dia menjadi wasitah perantara antara Al-Jurmiyah dengan kitab-kitab yang Al-Mutawwalah, kitab-kitab yang besar. Semisal Katrunada, Sujurudaha, Alfiyah dan Syarahnya. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya, dengan kitab Al-Mutamimah ini, sebagaimana Allah memberikan manfaat kepada kitab aslinya Al-Dunia, di kehidupan dunia dan di kehidupan ini, ketika masih hidup maupun setelah wafat nanti. Nah, minnahu qaribun mujibu da'wat. Sesungguhnya Allah Maha dekat, Dia mengabulkan segala doa para hambanya. Nah, ini matan Al-Mutamimah. Maka kita masuk ke syarahnya. Syarahnya ini, sebagaimana kita ketahui, ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Busawi, salah seorang mustafid terpengajar ilmu nahwu di negeri Damar di Yaman. Saya pernah mengunjungi beliau juga di Damar. Namun dengar-dengar beliau sekarang punya markis sendiri, markis dakwah di Yaman sendiri. Waktu itu beliau berada di Ma'had Darul Hadis Damar di bawah pimpinan Syekh Usman Az-Zamiri. Nah, sekarang beliau sendiri. Ya, Allah alam nama tempatnya di mana. Ya. Nah, beliau memang pengajar ilmu nahwu sejak zaman di Damat dahulu, dan beliau memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam ilmu nahwu, sehingga kontribusi beliau sangat banyak dalam ilmu nahwu. Ya, tahun lalu zamannya si Amr, kita di sini juga memakai karya beliau, tapi Syarah Al-Jurmiyah, yaitu At-Tufah Al-Musabiyah. Adapun tahun sekarang, kita selepas Al-Jurmiyah langsung matan Al-Mutamimah. Ya, langsung matan Al-Mutamimah. Ya, dan kita membaca syarahnya agar lebih dipahami Al-Mutamimah itu. Nah, coba dibaca sini, Nugraha. Nugraha udah sembuh, Nugraha. Nah, kasya'ni kathirin dia mudaf kasya'ni kathirin dan musallifina ibtina'an kitabillahi al-aziz haithu andala al-basmalata bi ibtidai kulli suratin wa amalan bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam haithu kana yaktadi'u bila biwasaihi ila al-muluki wa ghairihim yad'uhu ila Allah subhanahu wa ta'ala kama huwa mashhurun fi sahihaini wa ghairihima wal jaru wal majruru fil basmalati muta'alliqun bi mahdhufin ittifaqan qaddaru الثاني وقدره على الكوفيون الكوفيون بين خاصا او عاما اي مؤلف أبتدئ طيب أحسنت. نعم قال أبو عبد الله. أبو عبد الله siapa ini؟ ها؟ siapa أبو عبد الله؟ siapa؟ pensyarah kitab ini أبو عبد الله. Ya. Siapa namanya? Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizahullah taala. Beliau ibtada al-musannif di sini memulai ya rahimahullah taala dengan basmalah. Kitab beliau ini memulai dengan basmalah ka sya'ni katsirin min al-musannifin. Ini seperti kebiasaan dari kalangan para musannif ya, yaitu para penulis kitab. Ini biasa mereka memulai dengan basmalah. Nah, ya, bikitabil iktidaan bikitabil aziz. Juga ini sekaligus meneladani kitabil aziz yaitu Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Quran juga Nabi SAW ya. Para Nabi juga demikian. Haitsu anzala al-basmalata fi ibtida'i kulli suratin. Ketika Allah memulai semua surat, di semua surat ya, dengan basmalah kecuali surah Al-Bara'ah atau surah Taubah, karena dalam sebuah pendapat yang kuat dia adalah lanjutan dari surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal. Temanya sama, itu temanya tentang peperangan. Wa amalan bi sunnati Nabi SAW. Dan ini juga sebagai bentuk aplikasi amal dari sunnah Nabi SAW. Haitsu kana yabtadi'u biha di mana Nabi SAW memulai dengan basmalah. Fi rasailihi dalam setiap surat beliau. Artinya yang dituliskan oleh juru tulis, karena Nabi SAW seorang yang ummi yang tidak bisa baca tulis. Beliau tulis ilal muluk kepada raja-raja, di antaranya Raja Heraklius, Raja Romawi yang terkenal. Ya, bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Herakl azimir Rom aslim taslam. Nah, ya. Kemudian juga para nabi demikian. Para nabi semisal Sulaiman menulis surat dakwah kepada Ratu Saba. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kemudian wal jar wal majrur kan ada bismillah gitu kan, kan ada bismillah. Kalau basmalah itu pengucapan bismillah, itu namanya basmalah. Yang diucapkan namanya yang bas, pengucapannya namanya basmalah. Yang diucapkan ya bismillah, bukan antum bacanya basmalah. Nah, jar majrur di bismi, ismi huruf ba, ba dan ya ismi, jar majrur fil basmalah muta'alliqun bi mahdhufin, itu dia muta'alliq ya, dia bergantung kepada sesuatu yang dihapus, karena yang namanya huruf, huruf ba dia dhaif lemah, dia enggak seperti isim atau fi'il. Kalau fi'il tegak sendiri, daraba zaidun amran, ya muta'alliq ya. Isim juga demikian, Zaidun Qaimun. Nah, kalau bismillah dia mesti punya amil. Ya, dia mesti punya amil. Semisal antum mengatakan begini. Ya, dhahaba fulanun ilal masjid. Ilal masjid. Ilal masjid dia muta'alik dengan zahabah. Nah, begitu juga dengan bismillah. Ya. Nah, bimahtufin. Nah, ittifaqan, secara kesepakatan para ulama. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Semuanya menyatakan bismi itu jar majrur, ada fi'il yang mahdhuf atau ada isim yang mahdhuf, yang muta'allaq, yang dia jadi muta'allaq, tempat bergantung dari jar majrur tadi. Dari jar majrur tadi. Nah, wa qaddarahu al-basriyun isman. Nah, kaum basriyun, ulama-ulama nahwu yang ada di negeri Basrah, mereka mengasumsikannya, mentakdirkannya, yang mahdhuf itu adalah isim. Secara khas dan am. Secara khas dan am. Secara khas maksudnya gini. Ya, misalkan antum lagi baca bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya bismillahi aqra. Tapi kalau am, ya kan antum memulai bismillah. Bismillahi, ya. Bismillahi abtadi'u. Kalau lagi makan khos, berarti apa? Bismillah akul. Lagi minum asyrab. Itu khos. Kalau am, you are aja memulai gitu. Memulai. Paham sini? Nah, kalau basriun mentakdirkannya itu isim. Berarti kalau menulis kitab kalau khos bukan uallifu tetapi bismillah ta'lifi. Ini tulisan saya. Ya. Atau bismillahi kalau ini kalau yang ta'lifi berarti khos apa am? Khos. Nah, kalau yang am ibtidai. Nah, itu yang am. Ngerti sini? Perbedaannya sini, khos apa am? Baik, sudah paham? Wa qaddarahu al-kufiyuna fi'lan khassan aw 'aman. Nah, sedangkan kaum ulama yang ada di Kufah, ulama nahwu yang ada di Kufah, mereka mengasumsikannya yang mahdhuf itu yang muta'alliq dengan ya, yang dia jadi muta'allaq tempat bergantungnya bismi jar majrur, bismillah. Itu adalah fi'il baik secara khas atau umum. Nah, kalau khas ai, kalau lagi nulis kitab bismillah berarti u'allifu. Nah, u'allifu. Kalau lagi nulis u'allifu atau aktubu. Kalau lagi baca, akrohu. Lagi minum, asyrohu. Bismillah. Berarti takdirnya khos. Atau am. Kalau am berarti apa? Hah? Abtadihu. Ngerti sini? Ya namanya memulai. Ya umum. Nanti gak sini? Wal arja'ah. Namun yang paling kuat pendapatnya kaunuhu fi'ilah. Bahwa yang ditakdirkan itu adalah fi'il. Ya. Yaitu khosan. Khos. Berarti kalau dia nulis kitab, u'allif. Ya, u'allif. Nah, kalau selagi mau baca, bismillah. Aqra. Ya, mu'akhran. Dan diakhirkan. Jadi yang dimahdhuf itu diakhirkan. Jadi takdirnya, bismillahi u'allifu. Bukan u'allifu bismillah. Nah, baik. Ngerti sini? Nah. Coba dibaca sini. Ya, repeat. Fali anna mubtadi'in yudmiru akmaru yudmiru menyembunyikan terus al-waswalata mudaan lahu. Nah, dia yudmiru ma ja'ala al-basmalata mabda'an lahu. Terus itu ada yang belum punya kitab ini antum hafid tapi mana hafid ada mau dicari belum? Ini kajian kita tiap hari masih apa? Bibit antum berapa bulan liburannya? Ya liburan satu bulan ini lumayan itu dapat berapa pertemuan itu bisa 20 pertemuan beli enggak? Kalau kita karena sebar rekamannya enggak mesti beli. Tapi kalau beli Pak Bibit beda harga mesin sehingga lebih murah jauh. Ada enggak di Bibit? Di Al-Wadi ada? Belum. Nah, Fikri kapan masuk? Ya. Hah? Apa? Jadwalnya kapan? Oh sama. Sebulan. Lumayan. Terus. أشرب وفي تهذيبي أؤلف وهل ما جرى أما قوله فعلان kenapa takdirnya fi'il bismillah itu bismillah huruf ba'nya itu ba isti'anah kalau mu'tazilah ba'nya ba musohabah karena kalau pakai ba isti'anah mu'tazilah berarti dia menyelisih madhabnya mereka kan qadariyah mengingkar takdir. Kan isti'anah kita melakukan minta tolong dengan Allah. Ya, kalau mereka enggak, ya huruf ba ini yang menyertai aja. Nama Allah. Bukan minta tolong. Saya mau baca, masa minta tolong ke Allah. Karena apa yang akan terjadi, saya tentukan sendiri. Ini bukan dari ya, Mu'tazilah. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Zarkashi dan yang lainnya dari kalangan ulama Mu'tazilah. Al-Sunnah menyatakan ba-nya ba isti'anah. Ya. Kita minta pertolongan pada Allah dalam setiap aktivitas kita. Nah, ini lacinya udah macet ya. Terus berikutnya lagi. Kenapa demikian? Fali amra ini ahadihima salah satunya annal asla fil fi'li lil af'ali. Karena hukum asal pada amal fil amali al af'al. Hukum asal pada amal adalah fi'il. Hukum asal pada amal adalah fi'il. Nah, ini yang pertama. Asani, kenapa demikian? Kasratu tasrihi bihi. Karena banyaknya penegasan. Jar majrur ditegaskan di Al-Quran, di hadis. Ujung-ujungnya fi'il. Ujung-ujungnya hadis. Contoh, kaqaulihi ta'ala. Ikra' bismi rabbika alladhi khalaqat bismi rabbika. Bismi. Jar majrur, ya enggak? Nah, ya ada penegasannya. Takdirnya apa? Muta'aliknya dia dengan apa? Dengan dia muta'alik dengan ikra dengan fi'il. Nah, atau dengan hadis. Bismi rabbika rabbi wada'tu bismi wada'tu bismika rabbi dengan nama engkau ya Rabbku wada'tu janbi. Ah, berarti dia muta'alik dengan apa? Dengan wada'tu aku meletakkan lambungku. Ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Namun ada juga yang dengan isim, makanya disebutkan kasratu tasrih. Hah? Bukan semuanya, tapi kasrah. Berarti ada dong yang qalil. Ada. Semisal apa? Bismillahi majreha. Majreha wa mursaha. Isim apa fi'il itu? Isim. Ah, bismillah itu bismi berarti muta'alliq dengan apa? Dengan isim selain majreha. Wanahbiha dan seterusnya dan selanjutnya dari kedua. Amma qawnuhu khasan. Ya khasan, jadi takdirkannya khusus sesuai dengan perbuatan atau aktivitas. Kalau nulis kitab ya u'alif. Ya. Wa li anna kullu mubtadi'in bil basmalah. Ya. fi amrin yudbiru majal al basmalah. Ya, ma bedaanlah. Karena setiap orang yang memulai aktivitasnya dengan basmalah fi amrin dalam sebuah hal perkara, pasti dia menyembunyikan apa yang menjadikan sebab dia basmalah itu. Misalkan nih, ya, antum mau jalan, bismillah. Walaupun enggak ngucapin bismillah, amsi. Walaupun enggak menyatakan demikian, tapi dia udah pasti itu ada niatnya kan. Dan dia sembunyikan kalimat amsi tadi. Nah, paham enggak sini? Fal mubtadi'u, maka setiap orang yang memulai fil aqli ketika makan, idza qala bismillah, jika dia berkata yanwi, pasti dia berniatkan untuk mengucapkannya, bismillah aqulu, saya makan. Wa fi syurbi, kalau dia lagi minum, bismillah, pasti dia berniatkan apa? Bismillah asyrab. Wa fi ta'lifi, kalau sedang menulis, apa yang dia niatkan? Bismillah wa'alif wa halum majarran, dan seterusnya. Nah, harga falil umuri, bukan fal umur, falil umuri. Musannifu al-ajrumiyyati. Lam yadhkur wa salata. Al-ahdalu. Al-ahdalu itu penulis kitab syarah al-mutamimah yang lain, yang judulnya al-kawakib. Al-kawakib al-duriyah. Itu penulisnya namanya Al-Ahdal. Terus kama taqaddama. Zaki mana Zaki? Belum balik. Kapan dia bilang mau balik? Dia izin masuk ke Solo. Ke Solo temenin ibunya pulang kampung. Ya. Dari mana tadi? Wa amma qawluhu khasan. Adapun dia dikatakan khas. Oh iya. Adapun dia dikatakan mutaakhiran, kenapa diakhirkan? Walil umuri, karena berbagai hal, berbagai alasan, di antaranya minha al-ihtimamu, ya, al-ihtimamu bismihi ta'ala, karena berbagai hal, karena memperhatikan atau mementingkan nama Allah ta'ala. Jadi nama Allah duluan, jangan bismillah, apa namanya, aktubu bismillah. Jadi nama Allahnya belakangan. Jadi para ulama bertabarruk dengan nama Allah di duluan. Bertabarruk dengan nama Allah boleh enggak? Boleh. Bertawassul dengan nama Allah boleh. Boleh. Ini mementingkan hal ini, memperhatikan. supaya nama Allah yang duluan. Kalau ditakdirkan di depan tidak muakhiran, wah nanti dapat u'alifu bismillah. Saya menulis dengan nama Allah, harusnya tabaruk dulu dengan nama Allah. Ya. Wa minha di antaranya adalah apa? Ifadatul hasri. Untuk memberikan pembatasan. Nah, kayak tadi, ba-nya tadi kan saya sebut apa? Ba isti'anah, maka pembatasan. Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Wa'alifu, saya menulis kitab. Ashrabu, saya minum. Ya. Li'anna taqdimal ma'muli yufidu al-hasra. Karena mendahulukan ma'mul, ini kan jar majrur. Ma'mul dia, karena dia muta'alik dengan fi'il. Ma'mulnya diduluin. Memberikan faedah hasr. Sebagaimana? Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Iyaka na'budu itu kan ma'mul. Domir munfasil. Amilnya mana? Na'budu. Ditakdim. Yufidu al-hasr. Memberikan faedah hasr pembatasan. Fa'idha kulta, kalau anda katakan bismillahirrahmanirrahim. Ini karena bimanzilati, ini seperti kedudukan antum mengucapkan begini. La aktubu illa bibi illa bismillah. Ini seperti kedudukan antum mengatakan begini. Aku tidaklah menulis kecuali dengan nama Allah. Ashrab. Bismillahi ashrab. Kedudukannya la ashrabu illa bismillah. Tidaklah aku minum kecuali dengan bismillah. Ba'nya itu apa? Ba isti'anah. Berarti dengan pertolongan Allah. Gitu. Nah, paham sini? Wa qawluhu alhamdulillah ila akhir, ya di muqaddimah al-mutamimah, hadza awwalu ma tatamma bihi al-musannif. Ini awal yang musannif kitab al-mutamimah, ya, al-Khattab menyempurnakan, pertama kali menyempurnakan ala jurmiyah. Kan dia beliau menulis kitabnya mutamimah. Nulis nama kitabnya mutamimah, penyempurna, kan begitu. Yang menyempurnakan. Nah, inilah awal beliau menyempurnakan ala jurumiyah. Hada awalu ma tatamma bihi musannifu ala jurumiyah. Ya. Fa innahu lam yadhkur. Karena penulis kitab ala jurumiyah enggak menyebutkan alhamda wa salata wa salam. Enggak. Nah, ini afadahu al-ahdaru. Nah, ini di beliau al-ahdar memberikan faedah ini. Memberitahukan informasi hal ini. Al-Ahdal adalah penulis kitab Al-Kawakib, ya, yaitu yang mencarah mutamimah. Kenapa Al-Hattabi menulisnya pakai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah? Ini menyempurnakan. Karena penulis kitab Al-Jurmiyah hanya pakai bismillah aja. Bismillah al-qalam wal-abdu al-muraqabu al-mubilu bil-wadah. Langsung. Ya enggak? Enggak pakai alhamdulillah. Taib. Nah, ini kata beliau, ini adalah mutamimah di makan. Ya, mutamimah fi ini adalah muqaddimah fi ilmi al-arabiyah. Dalam ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ada 12 ilman, ada 12. Ya. Ada balaghah, ya. Ada ya, sharaf, nahwu, ya. Ada bayan, badi dan seterusnya. Nah, wal muradu bil ilmi al-arabiyyati huna ilmu nahwu. Yang dimaksud dengan ilmu bahasa Arab di sini ilmu nahwu. Idh hadzal kitab, karena kitab ini, kitab yaitu al-mutamimah, la yastamilu illa alaihi. Tidaklah mencakup kecuali kepada ilmu nahwu. Wa huwa asrafuha kama taqaddama. Dan ilmu nahwu adalah yang paling mulia di dalam ilmu bahasa Arab sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ya, terus berikutnya. Tafadhol, Qais, baca Qais. Al-Muradu Al-Muradu lil abwabi al madhkurati bil asma. Bidikri abwabin lam tudkar. Masa lam tadkur yang belum Anda sebutkan? Orang kita pembaca kok. Wa ta'ajjubi ya qauluhu al-mutammima li masail al-jurumiyah, ini adalah penyempurna berbagai permasalahan di al-jurumiyah. Yang maksud dengan mutammima di sini takmil, yang menyempurnakan. Yang namanya yang menyempurnakan ini terbagi menjadi dua. Ada yang menyempurnakan bidzikril ahkam dengan menyebutkan beberapa hukum, wal masail dan permasalahan, wal fusul dan pasal-pasal. At-tabi'ati lil abwabin al-madhkurah, yang mengikuti bab-bab yang disebutkan fil asal, di kitab asalnya. Itu kitab apa? Al-Jurumiyah. Misal babul kalam, i'rab, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya. Ini kisim yang pertama dan ini yang paling banyak. Nah, penyempurnaan yang kedua dari mutamimah terhadap al-Jurumiyah, at-tatmimu bidikri abwabin. Yaitu menyempurnakan dengan untuk menyebutkan bab-bab yang tidak disebutkan di kitab asalnya. Misal bab bina, bab istighol, bab ta'ajub, bab adat, bab wakaf dan yang lainnya. Bab apa lagi? Af'alul mukhorobah ya, dan yang lainnya. Ini kan yang disebutkan di al-Jurumiyah. Nah, wakauluh. Nah, terus baca Raymond. Ilham juga, mana ilham? Kapan balik? Hah? Antum? Paris, kapan datang? Udah tinggal di Sakan belum? Udah? Mulai kapan? Ya udah ikut, udah dikasih tahu informasi aturan Sakan. Kebagian piket gak dia? Gantiin Albar berarti. Oh iya. Terus? Al-Ajurumiyah. Al-Allamah. Al-Allamah lamnya itu Al-Allamah. Ibni Dawuda. As-Sinhaji Al-Ma'ruf bi-Bani Al-Jurumah. Bi-Bani Al-Ma'ruf bi-Bani Al-Jurumah Bi-Hamzatin Maktuhatin Mamrudatin Fajimu Majmum Matin. Hah? Mana sih? Bi-Hamzatin Maktuhatin Mamrudatin Fajimun Majmumatun. Sumaroh, huruf roh itu. Sumaroh. Itu rohnya kan sumah huruf atof. Berarti maktub kemana tu? Ah, bi hamzah. Berarti maktub ke hamzah. Musyaddadah. Wow, itu huruf wow. Fawain. Fawawina. Hah? Mutasawwifu. Ah, mutasawwif. Tahu mutasawwif? Apa? Sufi, ahli sufi. Mutasawwif. Antum ini ngambil ilmu dari mutasawwif ini ya. Baik. Saya terjemahin dulu di sini ya. Ya, biar terkreman terakhir lagi. Ya. Baik. Wa qawluhu al-ajrumiyah. Ya. Al-ajrumiyah. Al-ajrumiyah nisbat kepada Syekh. Nisbat kepada Syekh Al-Alama Abu Abdullah Muhammad, ya, Muhammad bin Daud, Muhammad bin Muhammad. Jadi nama aslinya ini, nama aslinya ini. Tapi apa namanya, nama aslinya Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Ini ma'ruf dengan nama Ibnu Ajurrum. Nah, ini terkenal dengan nama Ibnu Ajurrum. Nah, terus lihat lagi di situ dengan hamzah yang maftuhah, dengan hamzah yang difathahkan. Ya, dengan hamzah yang difathahkan, ya, mamdudah dipanjangkan, dengan jim yang didomahkan, aju, dan ra yang musaddad, ajur, madmumah didomahkan, ajurru, dengan waw, wawnya sukun, ajurrum, ajurrum. Ya, Abu Abdillah Al-Jurru itu adalah maknanya secara bahasa barbar, karena dia dari negeri barbar. Barbar itu di daerah Maghrib. Maghrib itu daerah Maroko, daerah Aljazair, Tunisia, ya, daerah-daerah situ lah, Afrika Barat. Itu barbar itu banyak ulama, jadi jangan negeri barbar. Kalau kita negeri barbar itu apa? Nah, kayak gitulah, kayak gak punya bengis lah gitu. Enggak, barbar itu banyak kasihan ulama. Ya. Nah, itu banyak salah ya, salah persepsi. Nah. Ya. Nah, ini juga negeri barbar, dari kalau bahasa barbar arti al-fakir. Kalau secara bahasa Arab, mana fakir? Orang yang sangat fakir, yang mutasawif. Yang fakir, sufi. Sufi beneran. Ya. Makanya ada kisah ya, Allah alam sanadnya ini gimana. Di awal dia menulis buku ini, dia bilang, ya Allah, kalau saya nulis buku ini dengan ikhlas, ya Allah, saya lempar karyaku ini ke laut. Kalau ikhlas, jangan basah, ya Allah. Kalau gak ikhlas basah, dilempar ke laut. Ternyata gak basah. Ini masyhur ini ya. Ini Al-Kisah. Kira gitu. Tapi dikutip ya di buku-buku ya. Gitu kurang lebih. Siapa yang pernah dengar hari ini? Pernah dengar? Gitu. Allah alam ya. Kan kita ya sulat, ya susah lah itu dibahas ya. Ya susah, ya udahlah anggap aja iyalah. Nah, lanjut Rehman Asin Haji. Asin Haji nisbatun ila Asin Hajar, wahia mobilatun bil Maghrib. Bil Maghrib, paham Maghrib ya, daerah Afrika Barat. Kalau sekarang nama Maghrib itu Maroko. Terus? Nasaba ilai atau nusiba ilaiha. Beliau dinisbatkan ke situ. Fas, ya ahli fas. Terus? Itu kan 6, 7, 2 gitu ya. Berarti sanata isnaini wa sab'ina wa sittami'ah. Ya, isnaini wa sab'ina wa sittami'ah. Sanata, ya ini sanata ini kan dharaf, berarti dia mudah pun nilai. Isnaini wa sab'in wa sittami'ah. Terus? Wa tuhufiya. Berarti sanata berapa itu? Ah, tadi kan isnin berarti salasin. Salasin wa isrin wa sab'amiah. Wa sab'amiati. Nah, wafatnya beliau ini di tahun wafatnya Ibnu Malik. Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah. Tahun itu adalah tahun yang duka bagi ilmu nahwu. Karena wafat dua imam nahwu sekaligus. Yaitu Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Ajurrum. Baik, kita masuk ke kalam. Nanti pada zuhur kita lanjut ke pelajaran yang lain, usul bin usul atau apa namanya? Riwayat-riwayat yang merah. Arabial ini. Itu salah satu lewat waktunya. Nah. Baik. Nanti mungkin pada asar kita lanjut ke hiwar Arabial ini pada zuhur usul minimum usulnya. Nah. Baik. Qala al-muallif, ini penulis kitab Al-Mutamimah. Al-kalamu huwa al-labdu al-murakkabu al-mufidu bil wada. Ini aslinya ini tulis berarti ini siapa ini? Berarti ini siapa ini? Ibnu Ajurrum kan asli enggak dirubah sama penulis Mutamimah. Ya? Nah. Coba dibaca sini. Ihsan. Al-kalam wal-labdu. Al-kalam ay al-mustalahu inda nuhati. Kalam menurut secara mustalah, menurut ahli nahwu, dia adalah al-labdu, al-lafad. Labdun, dia adalah lafad. Wahuwa fi lughah secara bahasa adalah at-tarhu wal-ramyu. At-tarhu melempar. Ar-ramyu sama itu. Melontarkan. Ar-ramyu melempar. Takul, lafadtu lafadu yalfidu. Lafadtu asyia min fami. Saya melontarkan sesuatu dari mulutku. Ya, maknanya apa? Alfiduhu. Alfiduhu, yaitu saya mengucapkannya. Lafdhan secara lafad. Romaituhu, saya melemparkannya. Nah, wasdilahan. Nah, secara istilah menurut ulama ilmu nahwu, ini adalah as-saut, lafaz itulah suara al-mustamilu yang mengandung mencakup ala ba'dil hurufil ijaiyah. Ya, beberapa huruf ijaiyah yang dimulai dari alif sampai ya. Semisal Zaid, ini lafaz ini. Masalan. Fa innahu dia adalah sautun, dia adalah suara istamala ala Zaid, dia mencakup apa mengandung apa dia? Huruf Zai, ya, dal, gitu kan? Zaid. Fa kharaja bil lafdi al isharatu. Maka keluar dari pembahasan lafaz atau tidak termasuk dari lafaz di sini adalah isyarat. Ya, dan kitabah tulisan. wanahbihima dan semisalnya, atau wanahuhuma dan semisalnya, mimma laisa bilabdin, yang bukan lafadz. Ini adapun kitabah isyarah, ini sudah jelas ya, isyarah bukan lafadz ya. Fala tusamma kalaman inda nuhati, yang namanya lafadz isyarah bukan kalam menurut ulama al-nahwu. Kalau lafadz kalau isyarat itu kalaman, berarti Maryam melanggar nazarnya. Maryam bernazar apa? Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya fa asyarat ilaihi, gitu kan, asyarat. Kata Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma, saya bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum. Saum ini sukut, untuk sukut. Sukut kan jadi bahasa Bekasi, udah sukut. Nah, sekut-sekut aja dah gitu. Sekut, diam. Falan ukallima, saya tidak akan berbicara. Al-yawma insya, today, hari ini, kepada manusia siapapun. Nah, ketika didesak-desak terus, apakah kata Allah? Allah yang mengisyaratkan. Fa'asyarat. Maryam mengisyaratkan aja kepada bayinya. Nah, Maryam melanggar nazarnya gak? Enggak. Ya, maka isyarat bukan kalam. Begitu juga kita apa? Tulisan bukan kalam. Al-murakab. Wal-kawluhu murakab. Murakab. Coba dibaca sini. Pikri-pikri. Wala aksun, bukan wala aksa. Lamnya itu, lamnya itu biasa. Lanya itu atifah. Terus berikutnya ya, kata beliau al-murakkabu, al-murakkab. Murakkab masdarnya tarkib, rakkaba yurakkibu, murakkab yang tersusun, karena kan di isim maf'ul ya, huwa labdu, dia adalah lafaz al-murakkabu yang tersusun. Dia adalah lafaz yang tersusun. Nah, tarkib di sini yang masdarnya, dia adalah masdarnya. Lugatan secara bahasa, wad'u syai' ala syai'in, meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Sawa'an kana ala jihati thubut amla, apakah untuk menetapkan berdasarkan penetapan atau penafian. Ya. Fakullu bina'in ya, tarkibun wala aksun. Maka setiap bina bangunan kalimat fi kalimat itu adalah ya, tarkib, namun tidak sebaliknya. Ya, namun tidak sebaliknya. Secara istilah, ya, tidak sebaliknya bukan setiap tarkib bina. Tidak setiap tarkib bina. Paham sini? Tidak setiap tarkib itu bina. Menjadi kalimat yang sempurna. Ini misalkan nih, Zaidun Amrun. Nah, lihat. Tarkib enggak? Hah? Ini tarkib kan, mana tarkib apa? Ma tarakaba min kalimatain. Zaidun Amrun. Hah? In jaa. Tuh, lihat tuh. Berapa tuh? Empat lagi. Nah. Ya. Tapi bina bukan? Bukan. Ya, makanya disebutnya kullu bina tarkib. Tapi enggak sebaliknya. Setiap bina tarkib. Ya, qoma Zaidun tarkib enggak? Tarkib enggak? Tarkib. Paham enggak sini? Nah, secara istilah dia adalah ma tarakaba min kalimataini fa aktsara. Ya. Ah, dia yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ya, yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Contoh, apa ada? Apakah itu memberikan faedah? Contoh, koma Zaidun, ini kan memberikan faedah. Ya, faedah. Misalkan antum ada yang mengatakan pada antum koma Zaidun, maka faedahnya antum mendapatkan kabar bahwasanya Zaid berdiri berdasarkan kalimat koma Zaidun. Aum lam yufid, atau tidak memberikan faedah. Ini namanya tarkib juga. Contoh, in koma Zaidun, ya enggak? Tersusun dari berapa kalimat itu? Zahiran aum kama taqaddama, zahiran, zahir. Ya. Ini tarkibnya zahir sebagaimana yang berlalu, koma Zaidun, ya. Tarkib itu dua kalimat. Ya. Zahir kelihatan aum muqaddaran atau muqaddar, diasumsikan aja tarkibnya. Semisal ucapan Anda, na'am. Liman qala laka, bagi ada orang yang bertanya kepada Anda, hal habita ad-darsa? Antum katakan apa? Naam. Apakah kamu hafal pelajaran? Naam. Takdirnya apa? Naam. Habitu ad-darsa. Antum misalnya ditanya nih, masmuka ya akhi. Antum jawabnya Zaidun. Tarkib enggak? Tarkib. Muqaddaran apa zahiran? Antum nanya ke antum, muqaddaran apa zahiran? Muqaddaran. Tarkib. Takdirnya apa? Ajarannya hanya selesai belum? Sudah selesai belum? Hah? Baru sampai munada. Harusnya sudah lewat ini. Ya? Kan di bab kalam, murojaah. Jangan cuma hafalan yang di murojaah. Nah, takdirnya apa ya? Ismi Zaidun. Gitu. Ya enggak? Berarti dia murokab enggak? Murokab. Naam, habitu ad-darsa. Fakoraja bil murakkabi, nah enggak termasuk yang dengan dinamakan murakkab, mufrad. Ya, misal Zaid. Zaid doang, antum katakan Zaid, enggak ada takdir. Ya, tiba-tiba ngomong Zaid. Apa? Enggak ada takdirnya. Wala yuqalu lahu kalamun inda nuhati. Ini enggak disebut kalam menurut para ulama ahli. Nah, qala al-kalamu wa lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wada. Kalam adalah lafaz yang murakab, yang tersusun, yang mufid. Nah, sekarang kita bahas mufid. Faris, baca Faris. Ya sunu bi haitsu la yaqo as-sami'u li syai'in akhar. Apa, jangan di akhirin tuh kan akhara, dia na'at dari syai' akhir. Ini asli wazan fi'il af'al, ya, af'al. Tapi fa-nya itu melebur bersama hamzahnya menjadi akhir. Paham sini? Terus apabila di mufidi wa yu ka'budillahi wa zaidin wa qama zaidun wa nahwu. Lah jangan di cukup-cukup ini mamno, jangan antum dibiasain di sini. La faidata. Faidatanya itu apa irabnya? Apa? Isim la. La-nya la apa? La nabil jins. Udah dulu. Baik. Ya, dari mana tadi Faris bacanya al-mufid? Al-Mufid. Taib Qala Rahimullah Ta'ala Al-Mufid Huwa ma tarattabat alaihi fa'idatun. Dia yang mengakibatkan adanya faedah, menjadi sebab adanya faedah. Nah, secara wahiyah lugatan, secara faedah, secara bahasa, mastufida min ilmin au malin, yaitu yang didapatkan faedah dari ilmu atau harta. Misalkan antum belajar matematika, faedahnya apa? Ini yang mastufida, yang didapatkan faedah dari ilmu atau mal. Misalkan, ini secara bahasa ya, antum jualan jengkol yuk, faedahnya apa? Faedahnya kalau gak laku, saya makan. Gitu. Nah, gitu. Paham gak sini? Nah, ini yang didapatkan dari ilmu atau harta. Fal muradu bil mufid huna, namun yang dimaksud dengan mufid di sini adalah ma'afada fa'idatan tamatan, yaitu yang memberikan faedah yang sempurna, ya sunusukutu alaiha, yang kalau diam ketika mendengarnya itu sudah bagus. Ya, misalkan ada orang mengatakan Zaidun qa'imun, maka sukut alaiha, sukut ala hadzal lafaz itu yahsun, sudah bagus, sudah hasan. Cak bagus di sini. Paham enggak sini? Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhira. Di mana yang sami', orang yang mendengar itu tidak perlu menunggu lagi. Li syai'in akhara, untuk kalimat yang lain. Sudah cukup. Ya, beda dengan kalau antum dikatakan Inja'a Zaidun. Ini mufid ya? Enggak, ini walaupun lafad, walaupun dia murakab, tapi enggak mufid. Kenapa? Karena asami masih menunggu. In koma Zaidun. Jika Zaid berdiri. Terus kenapa? Hah? Apanya itu? Jika ada Zaid berdiri, aku berdiri. Nah, baru ini. Ya, memberikan faedah. Waqa raja bil mufid wairuhu. Nah, maka enggak termasuk dari mufid ini selainnya. Semisal Abdullah Zaid, ini kan enggak bermakna, enggak Abdullah walaupun dia tarkib mudah-mudah pun nilai Zaid dia mufrad, in koma Zaidun enggak mufid. Wa nahu dzalika mimma la faidata, mimma la faidata fihi, dan yang lainnya yang tidak ada faedah. Maka enggak mufid. Nah. Baik. Dibaca sini. Sama, coba Amar baca Amar. Ja'ala lafdu, gimana ceritanya? Wa huwa ja'alul lafdi, alaiha. Fa innahu lafdhu arabiyyin, lafadznya orang Arab. Nah, coba lihat. Wa qawluhu bil wada'. Lihat, kalam itu apa? Dia adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah bil wada'. Bil wada', kita terjemahkan yang sesuai dengan peletakan. Peletakan siapa? Peletakan orang-orang Arab. Ya, wa huwa lugatan yutlaqu 'alal wiladah. Kalau secara bahasa diitlakan kepada makna wiladah, melahirkan. Dan selainnya, semisal wada'atil mar'ah. Wanita itu melahirkan, ay waladat, melahirkan. Istilah wad'ul arabi, sesuai dengan peletakan orang Arab. Yaitu ja'lul lafzi alladzilan 'alal ma'na, yaitu menjadikan lafaz ya sebagai dalil petunjuk atas sebuah makna. Ya. Semisal kalimat Zaid misalnya, dia adalah lafad lafdu Arabiyin, lafad orang Arab yang dijadikan orang Arab sebagai petunjuk atas sebuah makna, yaitu zat, ya, yang wahwa adzatu allati wudi'a 'alaiha lafdu Zaidin, yang lafad Zaid diletakkan untuknya. Lafad Zaid, ada zat orang, person. Kadzalika lafdu hadara, hadara yahduru, hadir. Fa innahu lafdu Arabiyyin, dia lafad orang Arab. Ya, kosakata orang Arab yang dijadikan orang Arab sebagai petunjuk atas sebuah makna, itu ba'al hudur, kehadiran, fi zamanil madi, di waktu yang lampau, karena fi'il madi, ya enggak? Nah. Terus, nah, Dimas. Al-Ajmi, Al-Ajami, Al-Ajami, Kat-Turki, Nah. Fa idza qulta hadara Zaidun, ya, kalau Anda katakan ya, hadara Zaidun, ya, hadara Zaidun, maka berarti Anda menggunakan kalam Arabian, kalam Arab, ya, yang digunakan orang Arab fi kalamiha, dalam ucapan mereka. Maka tidak termasuk bil wadil Arabi, sesuai dengan peletakan orang Arab, itu kalam ajam, non Arab. Semisal bahasa Turk, Turki, Barbar, dan semisalnya, maka tidak disebut kalam menurut ahli nahwu. Ya. Contoh yang majtama fihi al-quyud, yang ya, quyud ketentuan al-madhkurah, yang ketentuan yang disebutkan ini sudah terpenuhi semua, terkumpul semua situ. Misalkan al-ilmu nurun, ya, al-ilmu nurun, ya enggak, dia lafad, ya, merokab tersusun, ya enggak, lafad dari huruf hijaiyah, tersusun dari dua kalimat, mufid, ya enggak, bilwada, ya enggak, sesuai dengan perintahkan orang. Ilmu adalah cahaya, mubtada khobar. Tawakkal Allah, tawakkal, fi'il, fi'il amr, fa'ilai dobin usatir, Allah, jarmajul muta'alik, itu semua sesuai enggak? Fita'ani, assalamatu, ta'ani, paham enggak ta'ani? Ya, tidak tergesa-gesa, hati-hati, itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan itu ada pada at-ta'anni, ada pada tidak tergesa-gesa. Nah, lihat, fit-ta'anni, fit-ta'anni khobar, muqaddam, assalam atau mubtada, ya terpenuhi, lihat, mufrad, apa dia bilang, lafudun, murakab, mufid, bilwada, wa mayyattaqila ya ja'allahu makhraja, ini juga. Man-man syartiyah yattaki fi syart fa'il domir mustatir huwa rabu jalalah faf'ulubi yaj'al jawabu syart dan seterusnya yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar atau solusi. Ya, cukup, nanti kita lanjut lagi besok di pernyataan beliau. Wa akhallu ma yata'allahu min asmain nahu zaidun qa'imun na'am.